Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa tsabata fi sahih. Ya, puna. Laman 154. Sabda Sahih An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu a'udzu bi kalimatillahi tammati kulliha min syarri ghadabihi عقابي وشرق بلدي ومن شر همزات الشياطين أن يهدرون وأن يهدرون. وقال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله تعالى من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يستحل من منزله ذلك كان يقول أعوذ بكلمات الله تعالى التي La yujawizu hunna Barun wala fajirun wa min syarri ma zara'a wa baraha wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma yakhruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili fitanil layli wal nahari wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman wa kalimatullahi at-tammatu allati la yatajawazu hunna barrun wala fajirun yallati kawwana biha al-kainati wa la yakhruju barrun wala fajr an tatwidihi wa mashiatihi wa qadratihi wa amma kalimatu ad-diniyatu fa hiya kutubuhu al-munazzalatu wa ma fiha min amri wa nahyihi wa ata'aha al-abraru wa asaha al-tujjaru wa awliya'ullahi al-muttaquna hum mutti'una li kalimatihi ad-diniyati waja'alahu ad-diniyu wa ja'lahu ad-dini wa ja'lahu ad-dini ya, Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala masih membahas tentang tentang dua perbedaan antara dini dan kauni. Maka yang terakhir adalah pembahasan tentang kalimat. Maka ada kalimat kauni dan ada kalimat dini. Contoh kalimat kauni di halaman sebelumnya di surat Tahrim ayat yang ke-12, wasattaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Kemudian contoh kalimat kauni yang lain adalah apa yang terdapat dalam hadis fi sahih. Kata-kata fi sahih biasanya maknanya adalah terdapat dalam kitab sahih. Artinya kalau enggak saya Bukhari ya saya Muslim. Namun di sini muhakkik memberi catatan yang terdapat dalam kitab sahih adalah hadis setelahnya. Adapun lafaz ini maka itu tidak ada di kitab sahih, adanya di kitab Sunan Abu Dawud, Jami' Tirmidzi dan Ibnu Sunni dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih kata muhakkik. Dan kalau mau membaca rincian komentar tentang hadis ini, maka saya punya buku Ajalatul Rahib Al-Mutamani fi Taqrijil Kitab Amal Yaumi wa Lailah li Ibnu Sunni. Sebagaimana pernah kita singgung, bahasanya para ulama menyebut wirid harian dikir-dikir dan bacaan dari bangun sampai bangun dari tidur sampai tidur lagi, itu biasa disebut dengan amalul yaumi wa lailah. Dan terdapat banyak kitab yang berisi pembahasan tentang masalah dikir dan wirid harian dengan judul semacam ini, amalul yaumi wa lailah. Di antara yang terkenal adalah amalul yaumi wa lailah karya Ibnu Sunni, demikian juga amalul yaumi wa lailah karya Baihaqi. Nah, di sini dikatakan saya Salim Ibn Al-Aid Al-Hilali punya takhrij untuk kitab Amal Yaumi wa Lailah karya Ibn Sunni. Di antara doa yang terkenal dan berasal dari Amal Yaumi wa Lailah Ibn Sunni adalah doa makan yang terkenal, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa yang terkenal ini ada di diriatkan oleh Ibnu Sunni di kitabnya Amal Yaumi wa Lailah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna seluruhnya dari keburukan murka Allah dan siksa Allah dan keburukan hamba-hamba Allah dan dari keburukan godaan setan. Wa ayah duruni, wa ayah duruni, ninya artinya aku. Jika lu ada an kok yah durun, kok ada nunnya, jawabannya adalah nunnya dibaca kasrah. Wa ayah duruni, dan aku berlindung kalau setan itu datang kepadaku, mendatangiku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan man nazala manzilan, siapa yang singgah di satu tempat yang ketika dia safar singgah di satu tempat lalu mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna, min syarri ma khalaqa, dari kejelekan makhluk yang dia ciptakan, lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakannya, hatta yartahil, sehingga dia meninggalkan min manzilihi, darika tempat itu. Nah, ini yang ada di kitab sahih, tepatnya di kitab Sahih Muslim dari Haulah binti Al-Hakim radhiyallahu anha. Maka bacaan ini a'udzu bikalimatillahi tammah, bacaan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, itu di samping bacaan ketika singgah di satu tempat tertentu, dia adalah juga bacaan dzikir sore. Maka kalimat a'udzu bikalimatit tammah min syarri ma khalaq itu di ada dua letak pembacaannya, itu ada di dua letak, yang pertama sebagai dzikir sore dan yang kedua adalah sebagai bacaan jika seorang musafir singgah di satu tempat tertentu atau lewat di satu tempat tertentu, yaitu angker, wingit, atau semacamnya. Dan Nabi sampaikan fadilahnya, dia tidak akan diganggu, tidak ada satupun makhluk yang mengganggunya, baik jin ataupun binatang, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku berlindung dengan firman Allah yang sempurna, yang firman Allah tersebut tidak bisa dilanggar, tidak bisa dilewati oleh orang yang bertakwa, tidak pula oleh orang yang durjana. Dan aku berlindung dari keburukan apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah ciptakan, doa sama dengan doa sama dengan khalaqah. Dan aku berlindung dari keburukan apa yang turun dari atas, yang turun dari atas itu ada hujan, ada bledek, wa ma ya'udu fiha, dan keburukan apa yang naik ke atas, yang naik ke atas itu aman. Di antara adalah aman. Wa min syarri ma dzara'a ardi, dan keburukan apa yang dia ciptakan di muka bumi, yang apa yang dia ciptakan di dalam bumi. Oh, ya. Apa yang dia ciptakan di dalam bumi itu makhluk di bumi. Wa min syarri ma yakhruju minha, dan dari keburukan makhluk yang keluar dari bumi, keluar dari dalam bumi, ular yang rumahnya di dalam tanah, atau binatang-binatang yang lain. Wa min syarri fitani laili wan nahar, dan aku berlindung dari keburukan fitnah yang terjadi waktu malam ataupun di waktu siang. Pemisahan kulit tauhikim, cara keberlindung dari keburukan segala sesuatu yang datangnya di malam hari. Pencuri, perampok datang malam hari, atau binatang-binatang yang keluar kalau malam hari tiba. Maka aku berlindung juga ya Allah dari kejahatan semua yang datang di malam hari, ila tariqan ya turkubi khair, kecuali yang datang di malam hari dan dia datang dengan membawa kebaikan, ya rahmah. Ya tariq itu maknanya yang datang di malam hari. Karena itu bintang Allah sebut dengan tariq, karena dia datang dan muncul di malam hari. Bersama iwat tariq wa ma'atrakama tariq an-najmu tsaqib, Allah sebut an-najm bintang dengan sebutan tariq, karena dia hanya muncul di malam hari. Siang hari datang maka dia hilang. Nah, di sini di kata hakik derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dan Ibnu Sundi. Dan yang dimaksud firman Allah yang sempurna yang tidak bisa dilanggar oleh orang yang bertakwa, tidak boleh oleh orang yang durjana, adalah firman Allah yang Allah ciptakan dengannya berbagai alam semesta, yaitu kun. Fala yakhruju, maka tidaklah bisa keluar dari firman Allah tersebut orang yang bertakwa, tidak boleh orang yang durjana, tidak bisa keluar dari penciptaan Allah, kehendak Allah dan kuasa Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan firman Allah diniyah adalah berbagai kitab yang Allah turunkan dan segala isinya berupa perintah dan larangan. Contohnya adalah watamat kalimat rabbika sidqa wa adla, dan telah sempurna firman-firman Rabbmu, kalimat Rabbmu. Kalimat di sini adalah kalimat diniyah, yaitu Al-Qur'an. Watamat kalimat rabbika sidqa wa adla, ini kalimat di sini adalah kalimat diniyah, yaitu isi kitab suci. Isi Al-Quran telah sempurna, sedekat jujur beritanya, adilah dan adil hukumnya. Nah, kalau kalimat-kalimat Allah yang diniyah, fa'atau ahal abrah, itu ditaati oleh orang-orang yang bertakwa dan diduhakai oleh Allah orang-orang yang durjana. Sedangkan wali Allah, orang-orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang mentaati kalimat-kalimat Allah yang diniyah dan mentaati ja'al yang dini, izin dini dan kehendak diniyah Allah Subhanahu wa taala. Perdana. Wa amma kalimatuhu at-tawniyatu allati la yajawizuha barun, kalau firun itu kebajikan, barun orangnya. من يدخل النار فالخلق وإن اجتمعوا في شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم فقد افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب وأولياؤه المتقون الذين فعلوا المأمور وتركوا المحذور وصبروا على duri. Fa ahabbahum. Waradiyya anhum, waradu anhum. Wa a'da'uhu awliya'u syaitani. Wa in kanu tahta qudratihi fa huwa yubghiduhum wa yamkutuhum. Wa yaghdibu alaihim wa yal'anuhum wa yu'atihim. Wa basata hadhihi al-jamalu lahu. Wa bastu hadhihi al-jumali lahu. Maudi'un akhar. Wa innama katabtu huna tanbihan ala majami'il farqi baina awliya'ir rahmani wa awliya'ir syaitani wa jam'ul farqi bainahuma wa jam'ul farqi bainahuma ittibaruhum bi muwafiqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu huwa alladhi faraqa Allahu bihi baina awliya'ihi as-su'ada'i wa'da'ihi al-ashqiya'i wa baina awliya'ihi ahlul jannati wa'da'ihi ahlun nari baina awliya'ihi ahlul huda wa rasyadi wa baina a'da'ihi ahlul ghayyi wal fasad wal fasadi wa'da'ihi hizbi syayatini wa awliya'ihi alladhina kataba fi qulubihim al-imana wa ayyadahum bi ruhin minhu. Nah. Wa amma kalimatuhu al-kauniyah, adapun kalimat-kalimat Allah yang kauni, maka itu tidak bisa dilanggar oleh orang yang bertakwa, tidak boleh oleh orang durjana. Maka sebenarnya termasuk di bawah kalimat-kalimat Allah yang kauniyah semua makhluk, sampai-sampai iblis, bala tentaranya, dan semua orang kafir, dan semua orang yang masuk neraka. Maka makhluk seluruhnya, meskipun mereka berkumpul fi sumulil khalqi, semuanya tercakup dalam ciptaan Allah, semuanya Allah ciptakan. Wal masyiah, semuanya diatur oleh kehendak Allah. Wal qudrah, semuanya tunduk di bawah kuasa Allah. Wal qadari lahum, dan semuanya tunduk dengan takdir yang Allah gariskan untuk mereka. Semua makhluk berkumpul, bersepakat, punya titik kesamaan. Fal khalqu wa ijtama'u, maka makhluk seluruhnya itu punya titik kesepakat, titik kesamaan. Semuanya ciptaan Allah, semuanya terwujud itu dengan kehendak Allah, semuanya tunduk dalam kuasa Allah, dan semuanya mengikuti takdir yang Allah gariskan untuk mereka masing-masing. Ini titik kesamaan yang ada pada seluruh makhluk, manusia, jin, mukmin dan kafirnya. Fakat iftariku, maka mereka itu punya titik perbedaan, seluruh makhluk itu punya titik perbedaan dalam masalah hal-hal yang Allah perintahkan, yang Allah larang, Allah cintai, Allah ridai, dan Allah murkai. Maka orang yang beriman, mereka melaksanakan perintah, mentaati perintah dan larangan, melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridai, dan menjauhi apa yang Allah murkai. Berbeda dengan orang kafir. Maka titik kesamaan seluruh makhluk adalah sama-sama dicipta, sama-sama tunduk dalam kuasa Allah, sama-sama diatur oleh takdir. Sedangkan titik perbedaan antara makhluk adalah dalam masalah-masalah, dalam apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, dan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah murkai. Maka kekasih Allah, yaitu orang-orang bertakwa, adalah orang-orang yang mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, dan bersabar terhadap musibah yang menimpa. Maka Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Sedangkan musuh-musuh Allah, mereka lah wali setan. Meskipun mereka di bawah kuasa Allah, namun Allah membenci mereka dan murka pada mereka. Allah membenci mereka dan Allah melaknat mereka dan memusuhi mereka. Wabastu hadil jumali, dan rincian panjang lebar tentang kalimat-kalimat ini, lau maudin ahar, ada tempat yang lain. Hanyalah yang kutulis di sini tambahan beberapa catatan atau peringatan tentang majam'il farqi, poin-poin perbedaan antara wali Allah dan wali setan. Majam'ul farqi, dan poin perbedaan yang membedakan di antara dua jenis wali tadi adalah dengan menilai mereka apakah sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang Allah gunakan untuk membedakan antara kekasihnya yang merupakan orang-orang yang berbahagia ataukah musuhnya yang merupakan orang-orang yang celaka. Dan dengan Rasul maka Allah membedakan antara kekasih Allah yang merupakan penghuni surga dan musuh Allah yang merupakan penghuni neraka. Dan dengan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara kekasihnya yang merupakan ahlul huda wa rasyad, orang yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan dalam amal. Al-huda itu petunjuk dalam ilmu, rasyad atau ar-rusdu adalah petunjuk dalam amal. Dengan musuh-musuh Allah, ahlul ghayyi wal fasad wal dolal, orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang ghayyi, sesat dalam amal, wal dolal, dan sesat dalam ilmu. Ya, dolal itu tidak sesat dalam ilmu, sedangkan ghayyi itu kesesatan dalam amal. Dan Allah gunakan untuk membedakan antara musuh-musuh Allah yang merupakan tentara setan dan kekasih Allah, yaitu orang-orang yang Allah catat pada hati mereka keimanan dan Allah kuatkan mereka biruhin minhu, dengan ya, kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, tidak akan jumpa sekelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang kafir. Dan cinta yang tidak ada, yang Allah tiadakan dari orang-orang yang beriman adalah cinta kauni, ada cinta dini, bukan cinta kauni. Cinta kauni itu tidaklah bertentangan dengan iman. Ada seorang anak yang punya orang tua musyrik, dia sayang sama ibunya, dia sayang sama bapaknya karena dia adalah ibu dan bapaknya, maka ini cinta kauni dan ini tidak bertentangan dengan iman. Karena kecintaan itu ada dua macam, ada cinta kauni dan ada atau cinta tabii, ya, dan ada cinta syar'i dini. Nah, cinta yang Allah tiadakan, Allah nafikan dari orang-orang yang beriman, kecintaan terhadap orang kafir yang Allah tiadakan dan Allah nafikan dari orang-orang yang beriman adalah cinta dini syar'i dan bukan cinta tabii kauni. Tentang adanya dua jenis cinta ini telah diisyaratkan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya ketika membahas surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Ibnu Katsir mengatakan bahasanya Abu Thalib itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi dan mencintai Nabi, namun dengan cinta tabii dan bukan dengan cinta dini syar'i. Maka dari perkataan Ibnu Katsir di surat Qasas 56 tentang ayat innaka latahdi man ahbabta, kita dapatkan adanya dua jenis cinta, ada cinta tabii kauni dan ada cinta dini syar'i. dan cinta yang Allah tiadakan dari orang-orang yang beriman kepada orang-orang kafir, itu adalah cinta cinta dini syar'i. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abdul Aziz Qais di ceramah beliau Rasail ila Hamas, dan sebelumnya dikatakan oleh Syaikh Mukbin di kitab beliau Tuhfatul Mujib. Dan dikatakan oleh Syaikh Shalih Al Fauzan di tabihat atau syarah beliau untuk Tahawiyah. Maka cinta yang Allah tiadakan dari dari orang kafir, cinta yang Allah tiadakan dimiliki oleh orang yang beriman terhadap orang kafir, itu adalah cinta cinta diri dan syar'i, dan bukan cinta tabii. Adapun cinta tabii, maka tidaklah bertentangan dengan iman. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan lelaki muslim untuk nikah dengan wanita kitabi, dengan wanita Yahudi atau Nasrani. Dan tidak mungkin ada pernikahan kecuali ada cinta tabii. Maka Allah Subhanahu wa taala bolehkan lelaki muslim untuk asal syaratnya terpenuhi menikah dengan perempuan kitabiah, nasraniyah atau yahudiyah, dan tentu adanya pernikahan ini adalah di balik itu ada cinta. Namun cinta yang Allah bolehkan adalah cinta tabii, bukan cinta dini. Adapun cinta dini, Allah katakan la tajidu qauman. Oleh karena itu, ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya permusuhan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di Palestina adalah berkaitan dengan masalah tanah, bukan dalam berkaitan masalah agama. Ada orang punya perkataan semacam itu, permusuhan kaum muslimin dengan orang Yahudi tetap berkaitan dengan masalah tanah. Jika mereka pulangkan tanah kita, kita tidak akan memusuhi mereka, bukan karena agama. Alasan mereka, karena kata mereka, kata orang punya pendapat ini, karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk berhidup damai dengan orang-orang kafir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membolehkan lelaki muslim untuk nikah dengan wanita kitabiah. Ini menunjukkan bahasanya permusuhan dengan Yahudi itu bukan permusuhan agama. Kalau pembusan karena masalah mereka jadi perampok yang merampok tanah kaum muslimin. Nah, ada sebagian orang yang punya perkataan semacam ini. Maka itu dibantah oleh Syaikh Abdul Aziz Qais di ceramah beliau Rasailillah Hamas, dan beliau sampaikan bahwasanya ini adalah mencampurkan dua hal yang berbeda, antara al-mahabbah tabi'iyah dan mahabbah syar'iyah. Karena alasan yang mereka bawakan yaitu seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita kitabiyah, alasan ini membicarakan tentang masalah mahabbah tabi'iyah, bukan mahabbah diniyah syar'iyah. Sedangkan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ini berbicara tentang mahabbah diniyah syar'iyah. Wa qala fi a'taitan Allah berfirman tentang musuh-musuhnya, Dan sesungguhnya setan itu memberikan wahyu kepada para kekasih-kekasih mereka untuk membantah kalian. Maka Allah menetapkan bahasanya setan itu punya wali, itu orang kafir, para dukun dan yang lainnya. Dan di sini kita jumpai makna makna wahyu dalam Al-Quran. Layuhuna ila awliya'i. Wahyu di sini maknanya bisikan, was-was. Setan membisikkan kepada wali-wali mereka untuk membantah kalian. Demikianlah kami jadikan untuk setiap para nabi aduan musuh berupa setan manusia dan setan jin. Maka Allah mengatakan dalam ayat ini, setan itu ada setan manusia dan ada setan jin. Maka setan itu bukan setan jin, ada juga setan manusia. Maka ayat ini dalil bahwasanya setan itu sifat yang ada pada jin dan ada pada manusia. Yuhi ba'du ila ba'din, sebagiannya memberikan wahyu, yaitu bisikan. Maka wahyu di sini maknanya bisikan. Zuhufal qawli, kata-kata yang indah, huwan, namun itu adalah tipuan. Dan Allah berfirman, kul hal unabi hukum ala man tanazala syayatin. Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang setan itu turun padanya. Tanazzalu ala kulli afakin atid. Setan itu turun pada setiap orang yang pendusta dan banyak dosa. Yulquna sam'a, dan mereka mencuri-curi dengar, yaitu berita langit. Wa aksar mungkar dibun, dan mayoritas mereka adalah orang-orang yang bohong. Wa syu'ara yattabi umul ghawun, dan para penyair itu pengikut mereka adalah orang-orang yang sesat. Ala tara annahu fi kulli wadin yahimun. Siapa yang ingat, kita sudah pernah bahas ayat ini. Wadin yahimun maknanya yulkulna sam'a, mereka yaitu setan itu memberikan as-sam'a. Sam'a itu adalah berita yang mereka dengar dari para malaikat. Mereka sampaikan kepada para dukun, dan mayoritas mereka adalah orang-orang dusta, karena mereka tambahkan pada apa yang mereka dengar kedustaan yang banyak. Dan ini terjadi sebelum setan itu dihalangi untuk bisa mendekat ke langit. Dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat, yaitu diikuti yang mengikuti mereka dalam syair mereka. Maka mereka mengucapkan syair, bersair dan meriatkan syair dari para penyair. Maka mereka adalah manusia-manusia yang tercela. Tidakkah kau tahu annam fi kulli wadin yahimun? Bahasanya mereka dalam setiap lembah. Dari tafsir jalan lain, maknanya lembah disini adalah setiap lembah perkataan dan ya, jenis-jenis perkataan. Ada pujian, ada celaan, ya, ada ratapan. Syair itu macam-macam jenisnya, ada syair pujian, ada syair ratapan, ada syair celaan. Yahimun, yahimun itu maknanya yang dun, melewati. Artinya mereka melampaui batas dalam setiap macam atau jenis perkataan. Kalau penyair itu muji, maka muji berlebih-lebihan. Kalau mencela, maka mencela berlebih-lebihan. Kalau meratap sedih karena kematian seseorang, maka kesedihannya berlebih-lebihan. Semuanya berlebih-lebihan semua. Maka yang dimaksud lembah di sini bukan, kalau di tafsir jalan lain, bukan lembah nyata, bukan tanah lembah, akan tapi lembah abstrak, yaitu jenis-jenis perkataan, ada pujian, ada celaan, ada kesedihan karena meninggalnya seseorang dan yang lainnya. Wa alam yaquluna ma la yaf'alun, dan pekerjaan penyair itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan alias berdusta. Ya, demikian juga penyanyi, itu hobinya dusta, cintaku hanya untukmu, ngapusi semua itu bohong semua. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali para penyair yang beriman dan beramal soleh. Maka itu menunjukkan bahwa tidak semua syair itu tercela. Ada syair yang tercela dan ada syair yang terpuji. Ini kalau masalah syair, ada yang tercela dan ada yang terpuji. Wa taqullaha katsira, dan mereka mengingat Allah, artinya masalah syair itu tidaklah menyibukkan mereka dari zikir. Itu syair yang tidak tercela. Maka syair itu adalah syair yang tidak tercela jika tidak menyibukkan orang dari zikir. Karena gara-gara nyanyian atau gara-gara yang disebut nasid, orang itu lebih banyak dengar nasid daripada dengar Quran. Maka ini seandainya isinya bule, isinya bagus, tanpa musik sekalipun, maka ini tercela. Waqtasahu, dan mereka membela diri, yaitu dengan mereka mencaci maki, mencela orang-orang kafir. Mimpa cimandulimu, setelah mereka didolimi, yaitu setelah orang kafir mencela dan mengejek-ejek mereka. Nah, maka penyair yang semacam ini bukanlah penyair yang tercela. Maka waqtasahu mimpa cimandulimu, ini dalil menunjukkan bolehnya ngejek setelah diejek. Orang-orang kafir itu mengejek kaum muslimin dengan syair. Kemudian ejekan orang kafir ini dibalas oleh penyair kaum muslimin dengan syair juga. Dan Allah sebut perbuatan penyair kaum muslimin yang mengejek orang kafir, setelah orang kafir itu mengejek kaum muslimin dengan syair, maka balas diejek dengan syair pula. Allah sebut waqtasaru min ba'di ma zulimu, mereka membela diri setelah mereka dizalimi. Maka ini menunjukkan bolehnya mengejek orang lain yang memulai mengejek kita. Wa sa'alamul ladzina zalamu, dan akan taulah, dan pasti akan taulah orang-orang yang zalim, baik dari kalangan penyair ataupun yang lainnya, ayyamun qalabin, yang qalibun, tempat kembali manakah mereka akan kembali setelah mereka mati. Fala, maka ingatlah tentanglah. Di sini terdapat beberapa pendapat ahli tafsir. Yang paling kuat lah di sini adalah harfu tanbih. Ingatlah, uqsimu bima tubsirun, aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat. Wama la tubsirun, dan aku bersumpah dengan apa yang tidak kalian lihat. Al-haqqah dilepas. Ya, uqsimu bima tubsirun, aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat, yaitu makhluk yang kalian lihat. Wa ma la tubsirun, dan makhluk-makhluk yang tidak kalian lihat. Innahu, sesungguhnya dia Al-Qur'an. Laqauli Rasulil Karim, sungguh ucapan Allah yang disampaikan oleh utusan yang mulia, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul Karim di sini maknanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Qur'an itu terdapat dua ayat yang bunyinya innahu laqaulu rasulin karim, namun maknanya berbeda. Yang satu adalah maknanya adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang satu adalah maknanya Jibril. Bagaimana nanti akan kita baca juga di lembaran, di halaman setelahnya, di halaman 157 di surat Takwir ayat yang ke-19. Nah, Rasulul Karim di sini maknanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini jadikan dalil oleh Mu'tazilah untuk mengatakan bahasanya Quran itu makhluk dan buatan Muhammad. Namun ini adalah satu dalil yang, satu hal yang tidak benar. Karena jika demikian, maka berarti Al-Quran bertentangan. Karena di sini mengatakan dia adalah ucapan Rasul yang mulia itu Muhammad, namun di ayat yang lain maknanya adalah Jibril. Sedangkan Al-Sunnah, ini penafsiran yang benar, mengatakan adalah innahu laqauli rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan Allah, firman Allah yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. Dan di sini ucapan dinisbatkan kepada makhluk, karena Allah yanglah yang memerintah, karena Allah yang memberi. Sebagaimana firman Allah, satu hari pilih sana kali tak jalabe, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'na, jika kami telah membacakannya. Ada yang membacakan Jibril. Karena Jibril itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa disebut perbuatan Jibril itu bisa dinisbatkan kepada Allah. Dan di sini, karena Allah yang memberikan wahyu itu kepada Muhammad, maka firman Allah bisa dinisbatkan kepada Muhammad. Sebagaimana perbuatan Jibril bisa dinisbatkan kepada Allah. Fa idza qara'nahu fattabi'uhu, jika kami membacakannya, ikutilah bacaannya. Padahal yang dimaksudkan adalah Jibril. Jika Jibril membacakannya, setelah itu, setelah selesai, barulah kamu mengikuti untuk membacanya. Maka perbuatan Jibril dinisbatkan sebagai perbuatan Allah, karena Allah yang memerintahkan Jibril. Demikian juga dalam ini adalah perbuatan Allah, yaitu firman Allah dinisbatkan kepada makhluk. Itu boleh, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan firman-Nya itu kepada makhluk-Nya. Wa ma wabikal syair, dan Al-Qur'an itu bukanlah ucapan penyair, artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit kalian, sedikit sekali di antara kalian yang beriman. Wala biqaul kahin, bukan pula dia ucapan dukun. Apa hubungannya kok Quran kok dikatakan bukan ucapan dukun? Karena banyak orang menganggap bahasanya Al-Quran itu bersajak. Ya, orang-orang kafir mengatakan Al-Quran itu bersajak, dan perlu diketahui yang terkenal dengan suka bersajak di masa jahiliyah adalah para dukun. Maka sajak nutnya sama, nun semua atau tak semua belakangnya, itu di masa jahiliyah yang terkenal suka bersajak itu adalah dukun dalam mantra-mantranya. Dukun-dukun Arab jahiliyah itu kalau bikin mantra sukanya jatuhnya sama, dibuat nun semua, tak semua, atau ba semua di kalimat akhirnya. Oleh karena itu saja dalam di masa jahiliyah itu disebut sajaul kuhan. Sajaknya dukun, meskipun bukan dukun dikatakan sajaul kuhan. Karena yang suka bersajak itu dukun. Maka ada orang kafir yang mengatakan qira'at tubuh saja, oh berarti Muhammad itu dukun, ini adalah ucapan dukun. Maka Allah katakan wala bi qauli kahin, qira'at itu bukan ucapan dukun. Qalilan ma tadhakkarun, maka sedikit sekali di antara kalian mengambil pelajaran. Fal huwa tanzilu min rabbil alamin, bahkan Al-Qur'an adalah satu firman Allah yang turun dari Rabb semesta alam. Wa annahu walau taqawwala alaina fa'tul aqawil, seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berani berkata-kata atas nama kami yang tidak kami katakan, la akhadna minhu bil yamin, niscaya akan kami pegang dirinya bil yamin, itu dengan tangan kanan. Di tafsir jalan lain itu dicetakan, saya dikasih catatan kaki untuk melihat surat Al-Maidah ayat 64. Ini itu maksudnya, kita tetapkan akidah Ahlussunnah yang benar, yamin yang kita katakan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini di tafsir jalan dilakukan takwil. Yamin dimaknai dengan qudrah, kuat. Tsumma laqatna minhul watin, kemudian akan kami potong watin, urat jantungnya. Watin adalah satu ular saluran darah yang bersambung dengan jantung, yang jika terputus maka matilah orangnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tidak ada seorang pun dari kalian anhu hajizin yang hajizin yang bisa mencegah kami untuk menghukum dirinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seandainya Muhammad itu berani mengatakan ini firman Allah padahal bukan, bisa akan kami putuskan saluran atau urat lehernya. Dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi kami untuk memberikan hukuman pada Muhammad. Itu yang maksud. Wa fama minkum min ahadin anhu hajizi. Wa inna dzil Al-Qur'an la tadhkiratul lil muttaqin, peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa inna lana'lamu anna minkum, dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kalian ada orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Wa innahu la hasratun 'alal kafirin, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah penyesalan bagi orang-orang yang kafir. Maka mereka menyesal, orang-orang kafir menyesal ketika mereka mendapatkan pahala orang-orang yang beriman dengan Qur'an, dan melihat siksaan bagi orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Fadzakir, maka berilah peringatan. Fama anta binikmati rabbika bikahinin wala majnun, maka tidaklah engkau dengan sebab nikmat yang Allah berikan kepadamu engkau ini menjadi dukun, tidak boleh menjadi orang yang gila. Faliatu bihadisi mislihi ingkanu shodiqin, maka telah mereka mendatangkan perkataan semisal Al-Quran dalam banyaknya dan kandungan kebenarannya, indah bahasanya. Ingkanu shodiqin, jika mereka adalah orang-orang yang benar. Fanazah subhanahu wa ta'ala nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aman aman taktarinu bi syayatin, maka Allah subhanahu wa ta'ala sucikan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari status sebagai orang yang berhubungan erat dengan setan. Orang yang berhubungan erat dengan setan adalah para dukun, para penyair, demikian juga orang-orang gila. Wa bayyana annallazi ja'a fil Qur'an malakun karim istafahu Allah taala. Dan Allah jelaskan bahasa yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang kepada Nabi membawa Al-Qur'an adalah malaikat yang mulia yang Allah pilih dan bukan setan. Allah berfirman, Allah yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah memilih sebagian malaikat sebagai utusan dan sebagian manusia. Maka ayat ini dalil bahasanya kerasulan itu wahyu dan kenabian serta kerasulan itu adalah pilihan Allah dan bukan usaha manusia. Tidak sebagaimana akidah falsafah dan mutasawifah. Akidah jantar, akidah sesat dan filsafat dan orang sufi beranggapan bahasa kenabian itu adalah hasil usaha jerih payah manusia. Ya, sebagaimana pernah kita baca di halaman-halaman depan, bahasa untuk jadi nabi itu ada tiga syarat kata orang-orang ahli filsafat, kebersihan hati dan seterusnya. Dan Allah berfirman, wa inna unzila al-Qur'an itu adalah sesuatu yang diturunkan dari Rabb semesta alam, nazala bihul amin, dibawa oleh roh yang terpercaya yaitu Jibril. Artinya Jibril itu tidak mengurangi, tidak nambahi, diminta untuk datang kepada Muhammad maka Muhammad, tidak sebagaimana anggapan orang-orang Rafidhah keyakinan bahasanya Jibril itu disuruh untuk nemui Ali malah nemui Muhammad. Ala qalbika litakuna minal mundirin, dia datang pada hatimu supaya engkau menjadi orang yang memberikan peringatan yaitu menjadi nabi. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan Al-Qur'an itu dengan menggunakan bahasa Arab yang menjelaskan maksud sejelas-jelasnya. Dan Allah berfirman berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang memusuhi, yang bertanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, siapakah temanmu?" Atau kita lihat keterangannya ada di jalan lain. Oh, 97. Ada seorang Yahudi bernama Ibn Suriya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada Umar tentang siapakah malaikat yang datang membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi atau Umar mengatakan Jibril. Maka orang Yahudi tersebut mengatakan huwa aduuna ya'ti bila adza. Jibril itu musuh kami karena dialah yang suka bertugas untuk mengazab. Walau kana Mikail la amanna. Seandainya malaikat yang datang bawa wahyu kepada Muhammad itu Mikail, tentu kami beriman. Li ana ya'ti bil khisbi wasilmi. Karena Mikail itu yang datang membawa kehijauan bumi, suburnya bumi dan perdamaian. Namun berkaitan dengan riwayat ini, Sofi Rahman Mubakfri mengatakan riwayat ini disebutkan oleh Tabari dalam tafsirnya, atau Tabari menyebutkan dalam tafsirnya beberapa riwayat untuk ayat ini. Dan Bukhari meriwayatkan dari Anas semisal kalimat ini, yang kalimat ini diucapkan oleh Abdullah bin Salam sebelum dia masuk Islam. Jibril itu musuh kami dan seterusnya. Kalimat semacam ini pernah disampaikan oleh Abdullah bin Salam sebelum dia masuk Islam dalam riwayat Bukhari. Namun kalau dalam riwayat Bukhari tidak ada penjelasan kalau kalimat inilah yang jadi sebab turunnya ayat. Maka Allah katakan, kul, katakanlah pada orang-orang Yahudi, siapa yang menjadi musuh Jibril? maka adalah dia mati dalam keadaan marah. Karena sedia Jibril itulah yang menurunkan Al-Quran ala qalbi kepada hatimu dengan izin Allah. Ini izin apa? Izin kau atau izin syar'i? Ya, izin syar'i dengan perintah Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kemudian dan petunjuk dari kesesatan dan kabar gembira berupa surga bagi orang-orang yang beriman. Fa idza qara'ta al-Qur'an, maka jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berta'awudlah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sampai firman Allah, bahkan mayoritas mereka tidak tahu. Qul, katakanlah, nazzalahu ruhul qudus. Al-Quran itu diturunkan oleh roh yang suci, yaitu Jibril, dari Rabbmu bil haqqi, dengan membawa kebenaran, supaya Al-Quran itu meneguhkan hati orang-orang yang beriman bagi petunjuk dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Apa makna hak di sini? Di tafsir jalan dikatakan bilhaq di sini muta'alliq ke nazala, benar-benar berarti maknanya benar-benar Allah turunkan, benar-benar turun dibawa, diturunkan turun dibawa oleh Roh Kudus yaitu Jibril. Ya, nazala Al-Quran itu turun dibawa oleh Roh Kudus yaitu Jibril, mirabika dari Rabbmu bilhaq, dan benar-benar Jibril yang membawanya. Itu makna al-haq di sini. Karena bil-haq dalam Al-Quran bisa maknanya berisi kebenaran, dan bisa maknanya benar-benar. Al-haq itu atau bil-haq itu kadang kita jumpai, kita baca Al-Quran, maka perlu diketahui maknanya bisa membawa kebenaran, mengandung kebenaran, tidak mengandung kesalahan, namun murni benar. Bisa juga maknanya adalah benar-benar. Nah, di tafsir jalan lain dikatakan bahasa bilhaq di ayat ini adalah ke nazala, yaitu berarti artinya benar-benar diturunkan oleh Jibril. Fasamahu, maka Allah menyebut Jibril dengan sebutan Roh Amin atau Roh Kudus. Fala lanya harfu tanbih, tambahan. Hei, ketahuilah, uksumu bil khunnas, aku bersumpah dengan sesuatu yang tersembunyi, al jawaril khunnas, yang berjalan, yang tersembunyi, walaili ta'as'as rusbida tanafas, innahu laqawli rasulin karim. Untuk ayat ini sudah ada tafsirnya dari Syekhul Islam. Sebesar mengatakan, aku yaitu Allah bersumpah dengan khunnas. Apa itu khunnas? Al-kawakib. Khunnas adalah artinya bintang-bintang, alatifis samai, yang ada di langit. Takunu khonisatan, yang bintang-bintang itu tersembunyi, itu muhtafiyatan qabla tulu'iha, tersembunyi sebelum muncul. Fa idza dhaharat ra'aha an-nasu jariyatan fis sama'i, jika sudah muncul maka manusia melihat bintang tersebut berjalan di langit, maka Allah katakan al-jawari, yang berjalan. Al-kunnas, dan bintang itu kunnas, maksudnya fa idza ghorabat, jika bintang itu tenggelam, dahabat ila kinas, dia pergi kepada kinas aladiyah jibuha yang menutupinya sehingga dia tak sembunyi lagi. Maka kunas tadi kita katakan yang tersembunyi, yang berjalan pada saat muncul, wa kunas dan tersembunyi pada saat tenggelam. Maka kunas itu tersembunyi sebelum muncul, kata Syekhul Islam. Apa beda kunas sama kunas? Kunas itu bintang sebelum munculnya. Setelah muncul al-jawari. Setelah itu tenggelam, maka kunas. Walaili idza as'as, dan malam jika as'as. Maknanya jika malam idza adbara, jika pergi. Jika malam pergi. Kalau malam pergi apa yang terjadi? Aqbala subuhu, pagi pun datang. Sehingga wasubuhu idza tanafas, dan pagi apabila datang. Tanafas maknanya aqbala datang. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang disampaikan oleh Rasul yang mulia, utusan yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Maka di sini terdapat innahu laqaulu rasulin karim, namun rasulnya adalah Jibril. Tadi kita sampaikan innahu laqaulu rasulin karim itu ada di dua ayat, ada di surat Takwir sama di surat apa sebelumnya? Di surat Takwir sama sebelumnya di surat Al-Haqqa. Namun maknanya beda. Kalau di surat Takwir, Rasul Karim utusan yang mulia itu maknanya Jibril. Kalau di surat Haqqa, Rasul Karim itu maknanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril itu adalah Rasul, sebagaimana Muhammad adalah Rasul. Maka Rasul itu ada dua macam, ada Rasul Malaki, ada Rasul Bashari, Rasul dari bangsa malaikat, dan ada Rasul dari bangsa manusia. Dikuatkan indah dil arsi makin muta'in sama amin. Jibril itu adalah malaikat yang kuat, makin punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang punya ars. Muta'in sama amin. Jibril itu adalah malaikat yang ditaati, sama di sana di alam malaikat, amin. Dan dia adalah malaikat yang bisa dipercaya. Apa maknanya? Muta'in fisama. Dia adalah malaikat yang ditaati di dunianya para malaikat, yaitu di langit. Sama di sana, amin, dia adalah malaikat yang bisa dipercaya. Wa masahibukum bimajnun, dan temanmu, teman kalian wahai orang-orang musyrik Mekah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang gila. Maksudnya adalah sahibukum alladzi manallahu alaikum bihi itba'asa ilaikum rasulan min jinsikum yashibukum id kuntum latutikun antaral malaikata. Dan teman kalian yang Allah memberikan nikmat kepada kalian dengannya, karena Allah mengutusnya sebagai rasul bagi kalian, min jinsikum dari jenis kalian, yaitu sama-sama manusia, yang dia itu lama bergaul dengan kalian sehingga kalian tahu karakternya, kejujurannya. Kenapa yang diutus rasul untuk kalian adalah manusia juga? Karena kalian tidak kuat jika harus melihat para malaikat. Kalau seandainya rasulnya itu malaikat, manusia tidak kuat untuk melihat malaikat. Sebagaimana dalam ayat yang lain, waqalu laula unzila alaihi malak. Mereka orang-orang musyrik mengatakan, seandainya yang jadi rasul adalah malaikat. Yang diturunkan wahyu, yang mendapatkan wahyu adalah malaikat. Kami mau beriman. Nah, mereka mengatakan, seandainya rasulnya adalah malaikat, kami mau beriman. Maka Allah bantah. Walau anzalna malakan laqudil amru, thumma la yunzarun. Seandainya kami turunkan malaikat, habis sudah urusannya. Kemudian mereka tidaklah ditunggu-tunggu, tidak telah diberi waktu. Walau ja'annahu malakan la ja'annahu rajulan wala labasna 'alaihim ma yalbisun. Kita lihat di surat Al-An'am. ayat 8 dan 9. Wa qalu laula, laula di sini maknanya hala. Hala itu ada terjemahnya tapi dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia enggak ada terjemahnya. Laula itu maknanya hala, hala itu maknanya mbok yo. Itu mbok yo itu enggak ada bahasa Indonesianya. Mbok yo itu ya kalimat untuk apa? Untuk enggak? Ya pengingkaran, namun pengingkaran namun mengandung harapan. Mengingkari namun juga mengandung harapan. Ya kurang lebih seandainya lah, tapi itu juga kurang lebih. Unjila alaihi diturunkan padanya, yaitu diturunkan pada Muhammad seorang malaikat yang punya tugas mengatakan Muhammad itu benar. Orang-orang musyrik usul, mbok yo, ada malaikat yang nemeni Muhammad. Tugasnya malaikat ini mengatakan Rasul Muhammad ini adalah benar. Maka Allah katakan, seandainya kami turunkan malaikat yang bertugas untuk memberi saksi Muhammad sudah benar sebagaimana usulannya mereka berikan, lalu ternyata mereka tidak beriman, la qutiyal amru, habis sudah urusan mereka. Artinya Allah azab mereka, Allah binasakan mereka. Tsumma la yudharun, kemudian mereka tidak lagi diberi waktu untuk bertobat. Atau diberi kesempatan untuk meminta maaf. Dan demikianlah kebiasaan Allah pada orang-orang sebelum mereka, yaitu Allah membinasakan berbagai umat setelah Allah wujudkan usulan mereka. Jika setelah usulan itu dikabulkan mereka tidak beriman. Maka kebiasaan Allah, sunnatullah, kalau umat para nabi ini usul sesuatu kemudian Allah kabulkan, setelah Allah kabulkan tidak beriman, maka Allah habiskan mereka. Walau ja'alnahu malakan, seandainya kami jadikan rasul yang kami utus itu adalah malaikat, la ja'alnahu rajula, ini saya malaikat tadi kami jadikan, kami bentuk, kami turunkan dalam bentuk manusia. Ai ala surati, bisa akan turun dalam rupa manusia supaya manusia bisa melihatnya. Maka ayat ini menunjukkan tidak ada kekuatan bagi manusia untuk melihat malaikat dalam wujud aslinya. Mata manusia itu enggak kuat untuk melihat wujud malaikat, satu makhluk yang tercipta dari cahaya. Oleh karena itu Allah katakan, seandainya rasul untuk manusia itu adalah malaikat, niscaya tidak turun dalam rupa malaikat yang asli, dan Allah akan ubah bentuknya dengan bentuk manusia. Maka ada satu pelajaran penting di sini. Maka klaim wali-wali sufi yang mengklaim kalau dia lihat malaikat dalam bentuk aslinya, itu adalah klaim dusta. Karena mata manusia enggak kuat untuk lihat malaikat. Berdasarkan ayat ini, la ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula. Enggak kuat. Nah, kalau masih mata manusia biasa semacam ini. Kemudian Allah katakan, walalabasna alaihim mayalbisun, dan seandainya kami rasul yang kami utus adalah malaikat yang kami beri bentuk dengan bentuk manusia, lalabasna alaihim, ini saya akan kami buat kesamaran bagi mereka, mayalbisun, yang membuat mereka itu sama, akan kami buat kerancuan pada mereka sebagaimana mayal bisun, yang membuat mereka itu jadi rancu. Artinya apa? Mereka akan mengatakan tidaklah ini kecuali manusia seperti kalian. Padahal itu sebenarnya malaikat. Namun seandainya Rasul yang Allah kirim itu adalah malaikat, rupanya rupa manusia, dan nanti orang-orang kafir itu akan komentar, itu juga manusia seperti kalian. Jadi jadi alasan untuk tidak mau beriman. Walaqad ra'ahu fil ufuqil mubin, dan Nabi telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya di ufuk yang nyata. Itu ketika ya, di ufuk. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkaitan dengan ghaib bidhanin. Bidhanin maknanya adalah muttaham, tertuduh dalam masalah ghaib. Dia tertuduh dengan dusta, dalam berdusta dalam masalah ghaib. Dalam riwayat yang lain, ada riwayat yang bi dhanin pakai dha. Nah, kalau dhanin pakai dha maka maknanya muttaham. Dan kalau yang lain bi dhanin pakai dha. Ada dua qiraah. Wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhanin, dari kata-kata dhan. Maka kalau bi dhanin maknanya muttaham. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang yang tertuduh dalam masalah gaib yang Nabi sampaikan. Dalam kitab yang lain bidonin. Donin maknanya bakhil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang bakhil untuk menyampaikan berita gaib, yaitu wahyu yang Allah berikan. Namun Nabi akan sampaikan. Yaitu orang bakhil yang menyembunyikan ilmu dan tidak mau memberikan ilmu kecuali bijuklin dengan upah. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang menyebutkan ilmu, yang tidak mau menyampaikan ilmu kecuali bi'iwadin dengan upah. Wa ma huwa biqali syaitani rajim, dan Al-Quran itu bukanlah ucapan setan yang terkutuk. Maka nazaha, maka Allah sucikan Jibril alaihissalam an ayyakuna syaitanan. Maka Allah sucikan Jibril, Allah katakan Jibril itu bukanlah setan. Kama nazaha Muhammadan, sebagaimana Allah sucikan Nabi Muhammad an ayyakuna sya'iran au kahinan. Dan dengan Allah katakan Muhammad itu bukanlah penyair, bukan pula dukun, demikian juga Jibril yang datang itu bukanlah setan. Demikian kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa utarana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perempuan jadi legislatif itu kemungkaran. Misalnya kita niat pemilu dalam rangka mengungkar itu. Misalnya niatan ikut pemilu dengan landasan. Apa yang maksud ikut pemilu jadi caleg atau jadi nyeblos? Jadi ada rangka mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran itu? Kan kalau pemilu perempuan itu kemungkaran. Iya. Boleh, sebagai lama boleh kan? Boleh kan nyoblos ya, alasan semacam itu. Supaya pemimpinnya bukan orang Nasrani, supaya pemimpin juga. Ada sinyal ya? Bosan. Sampai akhir. Bosan. Sinyal ya? Alhamdulillah. Ya.